Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati a'malina. Man yahdiyallahu falamudhillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adhani Allah wa iyyakum minannar ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Selesai kita membahas hadis yang ke-933 dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram. Masih dalam pembahasan tentang khitbah dalam kitab nikah. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah jami'an. Pembahasan terakhir berkaitan dengan hukum mengkhitbah wanita yang telah dikhitbah oleh orang lain, sesama muslim. Qalibitun rahmah rahmatullah. Dan alhamdulillah, kita telah jelaskan berikut penyebutan beberapa masail yang berkenaan dengan hal itu. Dan insyaallah wali bidin rahmatullahi wabarakatuh, kita akan masuk hadis yang ke-934. Masih berkaitan dengan khitbah dan ada tambahan penjelasan hukum yang lain. Wali bidin rahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis tentang seorang wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ikhwani fillah rahimahullah rahmakumullah. Hadis ini la barakallahu fikum kaitannya dengan masalah khitbah yaitu apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tatkala ada seorang wanita yang datang kepada beliau menghibahkan dirinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'adan nadhara ilaiha, memandang dengan seksama dari atas sampai bawah. Sampai kemudian dengan sikap beliau yang lembut ya, beliau menundukkan pandangannya, pertanda beliau tidak memperkenankan, tidak berkenan dengan hadiah tersebut. Di situ namarakulafikum bisa kita tarik kesimpulan terkait dengan kaifiyah nazar. Meskipun sudah ada namarakulafikum. Jadi Rasulullah SAW namarakulafikum memberikan contoh pada kita terkait dengan hal itu. Baiklah, terkait dengan masalah nazar sudah kita sebutkan kemarin ya. Had-hadnya. Batasan-batasannya. Rasulullah SAW memandang dari atas sampai bawah gitu ya. Intinya ya khani fitnah. Kembali pada apa? Pada tujuan nazar itu. Supaya seorang semakin mantap untuk melangkah kepada jenjang pernikahan dengan wanita yang telah ia nazar tadi. Sudah ya? Ya khani fitnah. Ini hadis yang akan kita bahas. Nah, warakulah. Ada yang dihafalkan? Ya ada. Nah, warakulah. Ya khani fitnah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi, dan dari Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, qala Sahal Ibn Sa'd As-Sa'idi mengatakan, ja'atim ra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak disebutkan siapa wanitanya. Karena memang enggak penting. Karena enggak penting karena tidak berkaitan dengan hukum tertentu. Sehingga enggak perlu na'amarakullahu fikum untuk disebutkan siapa namanya. Siapa orangnya. Dari mana. Dari kabilah mana. Enggak perlu. Ikhwalifitin rahmah rahmah kumuh. Dalam perkara semacam ini. Tidak perlu kita memberat-beratkan diri untuk mengetahui identitas wanita yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Termasuk bentuk memberatkan diri dan mencari usaha pelan itu ya Allah. Dan semacam ini banyak nama rokok seperti nama Ashabul Kahfi. Sebutkan dalam Al-Qur'an tentang Ashabul Kahfi, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 7. 8 dengan anjingnya kan gitu ya. Qalibat rahmakum. Sehingga pas menyebutkan itu saja amarakallahu, enggak perlu dicari namanya siapa. Nawarakallahu itu. Tanya anjingnya warnanya apa. Nawarakallahu itu. Enggak perlu. Kenapa? Enggak berkaitan dengan hukum. Sehingga termasuk takalluf, memberatkan diri, mencari-cari. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Identitas. Yang bersangkutan. Ada seorang wanita datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Faqalat. Maka wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, jitu ahabulaka nafsi. Aku datang kepada engkau untuk menghibahkan diriku kepadamu. wahai Rasulullah. Ya, khalifatun rahmah rahmukumu. Dan ini min khasa'isin Nabi alaihi salatu wasalam. Naam. Ini termasuk kekhususan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan untuk menyatakan sesuatu itu sebagai khususan Nabi alaihi salatu wasalam, itu harus ada dalil. Karena pada hukum asalnya na'amaraqlafum, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang di na'amaraqlafikum diucapkan oleh beliau, itu tasyri' li ummatihi umuman. Sampai ada dalil, ini khusus untuk beliau. Na'amaraqlafikum. Ada sebuah kitab, ya, yang membahas khusus tentang kekhususan Nabi. Kali bintah marhamakumullah buat jilid tebal bin amarakulafikum. Khusus amarakulafikum membahas tentang khususan Nabi alaihi salatu wassalam. Judulnya Lafdul Karam. Lafdul Karam. Fi khasa'isin Nabi. Amarakulafikum. Kali bintah marhamakumullah. Jadi khususan Nabi dalam masalah ini sebutkan dalilnya. Khususan Nabi dalam masalah ini termasuk khususan Nabi na'amaraqlafikum. Dalam masalah na'amaraqlafikum diperkenankannya seorang wanita dari kaum muslimin menghibahkan dirinya kepada beliau, yaitu dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan tanpa memberikan mahar. Ya qaribit entah na'amaraqlafikum. Lawannya tersebut datang kepada beliau. Mengatakan, ya Rasulullah, aku datang kepada engkau untuk menghibahkan diri kepadamu. Na'amaraqlahu fikum. Fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun nadhar. Rasul pun melihat wanita tersebut. Fa sa'atan nadhara fiha. Wa sawwafa. Beliau pun mengarahkan pandangannya ke atas, ya, dan ke bawah, gitu ya. Na'amaraqlahu. Ya kali bintah marhamakum. Dah, na'amaraqlahu fikum. Thumma ta'ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sakum, dan beliau menundukkan kepalanya. Na'amaraqlahu fikum. Dan ini termasuk indahnya akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Di saat beliau tidak berkenan, ya apa, gak gelom kalau sampean, gak gitu, na'amaraqlahu fikum. Tapi dengan sikap, dan sikap itu diketahui oleh para sahabat. Bahkan pihak yang menawarkan diri pun tahu, kalau Rasulullah SAW gak berkenan, gitu ya. Gak perlu kemudian pakai lafaz, na'amaraqlahu fikum. Aku gak seneng kalau sampean, na'amaraqlahu fikum. Ya, enggak seperti itu. Kalau seperti itu akan memberikan asar yang kurang baik, pengaruh yang kurang baik pada pihak yang datang kepada beliau tadi, pada wanita tersebut. Makanya, ya, diceritakan di sini, falamma ra'atil mar'atu annu lam yaqdi fiha syai'an. Na'amaraqlahu fikum. Matatkala wanita tersebut memandang bahwasanya beliau tidak berkenan. Na'amaraqlahu fikum. Jalasat wanita tersebut pun duduk. Faqama rajulun min ashabi. Lalu berdirilah seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala, lantas mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illam yakun laka fiha hajatun fazawwijniha. Qalibit rahmakumun. Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menginginkannya, maka nikahkan saja saya dengannya. Qalibit rahmakumun. Dengan perintah, ya. Namorakum. Tapi disebut dengan iltimas. Qalibit rahmakumun. Karena gak mungkin lah sahabat merintahkan kepada Rasulnya. Gak mungkin, ya. Na'amaraqlahu. Itu permohonan sahabat tersebut. Nawarakulaf iltimas, permohonan. Ya kuali fit entah ma'arahmakumuh. Karena kalau amr itu dari atas ke bawah kan itu ya. Nawarakulaf. Kalau doa dari bawah ke. Ya. Kalau iltimas. Ya sepadan. Tapi di sini ikhwan entah ma'arahmakumuh. Nawarakulaf ikum. Sahabat memohon kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Bukan memerintahkan. Ya. Ya kuali fit entah ma'arahmakumuh. Qala, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, fal indaka min syai. Qala bi tindah makmum. Asalnya fal syai'un indaka gitu ya. Nah, ora kelam. Syai'un itu jadi mubtada'nya. Indaka jadi khabarnya. Iya. Ya qala bi tindah makmum. Nah. Faqala, maka orang tadi mengatakan, la wallah ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Enggak ada apa-apa, enggak punya apa-apa sudah nawar. Iya. Ya kali fitnah ya rahmakumullah. Faqala, maka Rasul alaihi wasallam bersabda, idhab ila ahlika fandur hal tajidu syai'a? Pergi kamu ke keluarga kamu, lalu cari apakah ada sesuatu yang bisa engkau bawa untuk dijadikan sebagai apa? Mahar. Naam. Fadhahab. Akhirnya orang tersebut pun pulang. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarganya. Khalifatin rahmatullah. Summa raja'akum dan kembali. Faqala. Maka orang tadi mengatakan, la wallahi ma wajadtu syai'a. Tidak ada. Demi Allah ya Rasulullah. Tidak aku dapatkan sesuatu pun. Na'amarakallahu fiqh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, undur. Walau khataman min hadidin. Carilah sesuatu. Meskipun ya, cincin dari besi. Ya khalifat entah ma'arahmakum. Nah. Fadhahaba. Lalu dia pun pergi. Mencari sesuatu lagi. Thumma raja faqala la. Wallahi ya Rasulullah. Wala khataman min hadid. Ya. Tidak ada ya Rasulullah. Meskipun hanya cincin dari besi. Enggak ketemu. Nawarakulahikum. Enggak nemu. Nawarakulahikum. Ya khalifat entah ma'arahmakum. Ya. Walakin kata orang tersebut, hadza izari, akan tapi ini sarung saya. Saya punya sarung ini tok. Nawarakulaf. Kali fitnah mukmu. Ya, qala sahal. Sahal mengatakan sebagai rawi, nawarakulafikum. Malau ridaun. Ya, malau ridaun fala nisfuhu. Niswa. Ya. Ya, kali fitnah mukmu. Sahal barakulaf. Ya. Dia punya nawarakulaf satu ridak namarakulafikum. Malau ridakun. Dia tidak punya selendang namarakulafikum. Wala nisfuhu. Yeah. Dan baginya separuhnya. Allah Alam Bisa. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma tasna'u bi'izarik. Apa yang bisa kau perbuat dengan sarungmu itu? Illa bistahu lam yakun aliha minhu syai. Kalau kamu pakai, ya, maka tidak ada atas perempuan tersebut sedikit pun dari izar tersebut. Kalau dipakai ya sudah, nawarakallahu fikum. Ya, perempuan tadi enggak bisa pakai, nawarakallahu fikum. Wa illa bistahu lam yakun alayka minhu syai. Kalau dipakai sama perempuan tersebut, kamu enggak akan bisa, enggak dapat apa-apa, namarakallahu fikum. Yeh, fala fajalasa rajul. Maka rajul tersebut, orang tersebut duduk. Naam. Wa hatta idza tala majlisuhu qama. hingga ketika majlisnya telah dirasa lama, dia berdiri. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwallian. Yaqalibitun rahmukumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beliau, melihatnya. Fa'amara bi, lalu Rasul memerintahkan agar orang tersebut dihadapkan pada beliau. Fadu'iya bi, dan dipanggil. Falamma ja'a, ketika datang, qala, maka Rasul mengatakan, madza ma'aka minal Qur'an. Apa yang kau punyai dari Al-Qur'an? Artinya apalan, nawara kalam. Qala, maka orang tadi mengatakan, ma'i suratu kada wa suratu kada. Aku hafal surat ini, aku hafal surat itu. Fa'addadha, kemudian orang tersebut menyebutkan satu persatu surat-surat Al-Qur'an yang ia hafal. Nawara kalam. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, taqra'uhunna an dhahri qalbika. Bacakan surat-surat tersebut di hadapan wanita tersebut dari hafalanmu. Na'am warakallahu fikum. Qala, maka orang tadi mengatakan, na'am. Rasul mengatakan, qala idhab faqad mallaqtuha bima ma'aka minal Qur'an. Pergi sudah. Namaraku, aku telah menjadikan wanita itu jadi milikmu dengan apa yang ada padamu dari Al-Qur'an. Naam. Mutafakun alai walafu li muslimin. Hari ini disepakati atasnya, dan ini adalah lafadznya Imam Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Hadis ini namara kelafikum terkandung banyak hukum. Ikhwalifitin rahmarumakumullah. Yang pertama berkaitan dengan namara ke an-nadaru ilal mahtubah. Bahasanya an-nadar ilal mahtubah hukumnya adalah boleh. Bahkan sebagian yang namara kelafikum mengatakan termasuk perkara yang diistihbabkan. Ya qualifikin rahmatullah untuk menetapkan seorang dalam melangkah kepada jenjang pernikahan. Ya qualifikin rahmatullah. Qualifikin rahimani wa rahmat. Kemudian yang kedua, masru'iyatu mahar. Disyariatkannya memberikan mahar kepada pihak wanita yang hendak ia nikahi. Dan bahkan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pernikahan. Kalau sampean namara kelafi menikah dengan tanpa mahar enggak sah. Sengaja enggak ada maharnya, namara kelafi enggak sah. Makanya syaghar termasuk nikah yang dilarang karena enggak ada mahar. Syaghar itu namara kelafikum. Satu jenis pernikahan yang dilarang dalam agama. Bentuknya na'amarakallahu fikum. Tukar menukar. Na'amarakallahu fikum. Misalnya ada seorang. Saya punya saudara. Dia punya saudara. Saudari gitu ya. Misalnya. Saudarimu tak nikah. Saudara kamu nikah. Dengan tanpa mahar. Ya kali fitnah ma'amakumu. Maka yang semacam dilarang. Di dalam agama. Namanya nikah syaghar. Sehati insyaallah. Ya qalibitun rahmakumullah. Kalau seandainya nih saudarimu tak nikah, ini maharnya. Saudarimu tak nikah, ini maharnya boleh. Yang jadi masalah itu karena enggak ada apa? Enggak ada maharnya. Namarakallahu. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada sahabat tadi untuk nyari namarakallahu fikum mahar. Kemudian yang ketiga, namarakallahu fikum, mahar itu enggak harus mahal. Walau khopal khotaman min hadid. Walaupun hanya sekedar baut na'warakulahikum. Khotaman min hadid na'warakulahikum. Syai'un hakir. perkara yang sangat remeh amarkum, sah jadi apa? Mahar kalau istrinya rela. Na'arakallahu. Kalau istrinya rela. Dan ikhwani fillah termasuk tanda berkahnya seorang istri itu maharnya murah. Dek minta mahar apa, Dek? Na'arakallahu fikum. Wes murah-murahan aja, Mas. 10.000. Masyaallah. Itulah luar biasa na'arakallahu. Ya. 10.000. Kalau fillah rahmakum. Atau maharnya apa? Seperangkat kain kafan misalnya na'arakallahu fikum. Ya enggak apa-apa na'arakallahu fikum. Ya. Kalau fillah rahmakum. Naam. Enggak masalah na'arakallahu fikum. Meskipun mahar apa maharnya apa? Hal tersebut. Ya kalau fillah rahmakum. Naam. Sehingga harus mahal na'arakallahu mahar itu na'arakallahu. Ya. Meskipun dalam bab ini na'arakallahu fikum la hadda fil aql wala fil aksar. Tidak ada batasan minimalnya, enggak ada batasan na'arakallahu fikum banyaknya. Yang penting malun au manfaatun. Yang penting malun au manfaat. Nggih, na'arakallahu fikum. Nggih, mal diisyaratkan di sini oleh dalam hadis ini berupa khotaman min hadis. Atau manfaat ya berupa apa? Apalan Al-Qur'an. Jadi pulen amarakallahu fikum. Ya. Apa minta mahar apa? Ajari saya Al-Qur'an, boleh. Na'arakallahu fikum. Ya. Maharnya apa? Ajari saya nahwu, boleh. Na'arakallahu fikum. Itu manfaat. Ya. Ya qarifit rahmakum sehingga ketika disepakati mahar tersebut harus dilaksanakan, diajari benar-benar. Ya. Ya qarifit sebagaimana Rasulullah SAW merintahkan kepada sahabat tadi untuk membacakan ya min dhahri qalbi Al-Qur'an, Al-Qur'an yang ia hafalkan sebagai maharnya. Ya. Kemudian masalah yang keempat yang disebutkan dalam hadis ini adalah amarakallah tentang lafaz nikah. Ya. Maksudnya lafaznya enggak harus amarakallah fikum angkah tuka wa zawwaztuka mahbubataka fulanah binti fulanah atau fulan gitu ya. Fulanah binti fulan misalnya. Bimahri kada-kada halan. Enggak seperti itu na'arakallahu. Enggak harus seperti itu. Ya, yeah. Bisa pula seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Malaktukaha. Bisa. Nah. Malaktukaha bimakmil Qur'an. Boleh. Ya, yeah. Boleh. Atau bahasa Jawa boleh. Na'arakallahu fikum. Ya. Yeah. Khalifat Rahman. Atau bahasa Indonesia silakan, enggak apa-apa. Na'arakallahu fikum. Yeah. Atau yang semakna dengan itu. Na'arakallahu fikum yang punya makna tamlik. Ya. Ya qalibillah rahmakum. Tapi agar tidak keluar dari kebiasaan yang sudah berlangsung, ya lakukan aja sebagaimana yang sudah biasa di tengah-tengah masyarakat. Jangan bikin yang aneh-aneh. Tapi kalau seandainya na'arakallahu ada orang yang datang pada antum, antum punya anak perempuan dan antum hendak menikah, tak nikahkan kamu ya dengan anak saya. Ya, saya terima. Sudah cukup. Ya. Nikah ya sama anak saya ya misalnya. Ditanya, iya saya terima. Ya. Jadi na'arakallahu. Qalibit rahmakum. Ya, sehingga enggak harus dengan lafaz angkah tuka wa zawwaztuka na'arakallahu fikum. Ya. Ya qalibit rahmakum. Dan ingat ya qalibit rahmakum, ijab qabul fi nikah itu ruknun. Ya, rukun di dalam pernikahan. Ya kalau fitnah rahmatullah mukminan para kalau dari hadis ini na'arakallahu fikum diambil banyak faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, sebenarnya sudah kita sebutkan tadi bahwa hadis ini na'arakallahu fikum diambil banyak faedah dan terkandung banyak hukum di dalamnya. yang paling nampak, yang paling zahir apa yang kita sebutkan tadi na'amarakullahu fikum. Iya. Yeah. Qali fitnah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, akhadha ba'dul ulama minhu akthar min 40 fa'idatan. Sebagian ulama mengambil dari hadis ini lebih dari 40 faedah. Masyaallah. 40 faedah. Luar biasa banyak ya. Naam barakallahu fikum. Naam. Fayumkinu alla yastati'a ba'dul ulama ay yastakhrija minhu 20 faedah. Ya. Yukhalifat rahmatullah. Bahkan naam barakallahu sebagian para ulama ya tidak mampu untuk mengambil faedah. Meskipun saya 20 faedah saya enggak mampu. Tapi sebagian ada yang mampu amarakul sampai 40 lebih. Ya itu memang tergantung rambil to'ahnya masing-masing ya. Nah amarakul. Dan ketajaman ya. Pandangannya terkait dengan nas. Ya kuali fitnah marahmukum. Dan itu merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kuali fitnah marahmukum. Imam Syafi'i saja. Untuk hadis ya Aba Umar ma fa'alan ghair saja ya. Itu kila dikatakan bisa mengambil faedah sampai lebih dari 1000 faedah. Tergantung orangnya na'amarakallahu fikum. Ya. Ya kalau kita bahas na'amarakum. Semakin faqih, semakin lengkap perangkat-perangkat ijtihadnya akan semakin na'amarakallahu fikum banyak bisa mengambil faedah. Maka kita nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya untuk serius, ya, terutama mempelajari ilmu-ilmu, ya, yang berkaitan dengan perangkat-perangkat ijtihad, ilmu shalatul hadis, ilmu bahasa Arab, ya, nahwunya, sorofnya, kemudian mustalahnya, usulnya. Ya, kuaidul fikihnya, khalifatul rahmatum, usul tafsirnya, ila akhirin al-murakul afikum, itu sangat-sangat berpengaruh, ya, terkait dengan makanah, ya, kemampuan seorang untuk bisa istimbat hukum. Khalifatul rahmatum. Kemudian faedah yang berikutnya, annau yajuzu at-tahadus anil mubham. Idza lam yata'allaq bi'ainihi fa'idatun. Ya, boleh na'amarakallahu fikum. Ya, memberitakan tentang orang yang tak diketahui, tak dikenal. Dan enggak perlu na'amarakallahu fikum disebutkan identitasnya. Ya, boleh. Jika dengan tanpa menyebut identitas tersebut, itu tidak ada korelasinya dengan hukum. Ya. Tidak ada korelasi. Seperti ini amarakallahu fikum. Tisan amarakallahu fikum. Tidak harus takyin amarakallahu fikum. Wanita ini namanya ini. Tidak harus. Amarakallahu fikum. Dan itu boleh. Tahadus. Yang tidak boleh itu amarakallahu fikum dalam hal periwayatan. Karena itu berkaitan hukum. Ini kapan sampean amarakallahu fikum meriwayatkan. Dan antum ibhamkan orang yang meriwayatkan dhaif hadisnya. Hadisnya namanya hadis mubham. Berarti harus disebutkan. Kan itu ya. Misalnya an rajulin an nabi ali an fulan enggak diterima. Itu adalah hadis mubham. Namaraqlaf. Tapi kalau semacam ini itu enggak ada korelasinya dengan hukum tertentu, maka boleh. Ya. Yeah. Bahkan kadang-kadang harus. Ya, yeah. Kadang-kadang harus na'amarakallahu fikum dalam rangka untuk menyembunyikan identitas pihak, ya, yeah, yang harus dilindungi misalnya na'amarakallahu fikum. Ya, yeah, sehingga nggak harus disebutkan orang. Gitu ya. Nah, itu sering Rasulullah SAW melakukan semacam itu. Ya, yeah, ada satu kasus na'amarakallahu fikum gini. Beliau, ma balu aqwamin. Ya, yeah. Yaqulu kadza wa kadza. Nggak disebutkan orang. Ya, na'amarakallahu. Karena yang diingkari terkait dengan perbuatannya, kan gitu ya. Ya kalau fitnah lho. Kemudian Kaidah berikutnya, jawazu hibatil mar'ati nafsaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ikhwalibitullahimakumullah. Yaitu supaya dinikah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa mahar. Ya, biduni iwadin. Ikhwalibitullahimakumullah. Ini berdasarkan ucapan wanita tersebut. Jitu. Ya. Ahabulaga nafsi. Aku datang kepada engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam untuk menghibahkan diriku. Namarakallahu fikum. Dan ini enggak bisa dijelaskan kepada yang lain. Iya. Sini ada seorang datang kepada kiai, Pak Yai. Iya. Saya datang kepadamu untuk menghibahkan diri. Enggak boleh, namarakallahu fikum. Iya, semulia apapun dia. Entah dia jadi presiden dari kiai, enggak boleh, enggak bisa. Ya, maka kalau ingin amarakallahu fikum menjalin hubungan dengan ya, seorang yang ia cintai dari kalangan Bani Adam, anak-anak perempuannya Adam amarakallahu, maka dia harus ya memberikan mahar. Itu kenapa? Yang demikian itu min khosaisin Nabi alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa mura'atan mu'minatan" iwahabat nafsaha linnabi. Dan wanita yang beriman, jika ia menghibahkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, in aradan nabiyyu, jika Nabi alaihi salam menginginkannya, maka boleh. Bisa. Naam. Ayyastankiha khalisatan laka min tunil mu'minin. Itu khusus bagi engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam, tidak untuk seluruh kaum mukminin. Saya. Sehingga siapapun orangnya selain Nabi alaihi salatu wasalam enggak boleh ya mempraktikkan semacam ini, kemudian menghibahkan dirinya kepada enggak boleh. Sehingga bisa dikiaskan. Ikhwanibitun rahmakumullah, karena itu merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wasalam. Naam. Ikhwali Guddin Rahman Rahmatullah. Kata Syekh Muhammad Rasul Zainin, fa'in zawwazta al-mar'ata, fa'in zawwazta al-mar'atu nafsaha shakhsan bituni mahrin fan nikahu shahih wa'alai mahrul mithil na'amaraqla fakhin aydin nakifuna linaqsi mahadil mas'alah. Kalau ternyata didapati namar ada seorang wanita menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki, atau namar kelafikum menikah dengan orang seorang laki-laki dengan tanpa mahar, namar kelafikum, maka nikahnya dinyatakan sah, tapi harus memberikan mahar misil. Mahar misil itu mahar yang namar kelafikum sesuai dengan keumuman yang ada pada tempat itu. Mahar misil. Misalnya di Indonesia ya, barakallahu fikum, ma'rufnya maharnya adalah seperangkat alat sholat, ya sudah tinggal ngasih. Harus ada mahar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, beliau memberikan beberapa taksimat terkait dengan hal itu. Yang pertama, ayat azwat syarrujul mar atau mahrin mu'ayyan. Ya, terkait dengan menikah yang berikut dengan maharnya namarakallahu. Yang pertama, seorang menikahi wanita dengan mahar tertentu. Ya. Misal ayyakul waliyul mar'ah zawwaztuka ibnati bi mahrin. Ya, qadruhu 10,000. Naam. Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar ya 10,000. Asal tu'alaf 10,000. Fadha jaiz. Ini boleh. Nah, warakallahu alaikum. Akhwalibitnahmukumuh. Kata beliau, fadha jaizun wala harja fihi bittifak. Ini boleh dan tidak mengapa dengan kesepakatan para ulama. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an atau zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Nah. Bagian yang kedua, ayu zawwijaha bimahrin mu'ayyanin lakin ghairu ma'lum. Lakin ghairu ma'lum. Yaitu dia menikahi wanita dengan mahar tertentu tapi tidak diketahui. Misal ayakul, ya, berkata walinya, zawwajtukaha bima fi yadika minad darahim. Ya, aku nikahkan kamu dengan perempuan itu dengan apa yang ada di genggamanmu berupa uang. Ya, nah, padira. Nah, marakallahu. Kok ternyata uangnya cuma 1.000 rupiah? Ya sudah, nah, marakallahu. 1.000 rupiah. Gimana semacam ini? Ya, kalau kita tidak mau. Nah, hadza aidan jaizun wala yadurru fil jahl. Nah, marakallahu. Maka semacam ini boleh dan tidak membahayakan ya, jahalanya. Nah, marakallahu. Khalifatlah makmum. Kemudian yang ketiga, ayuzuwijah waskutu. Nama Rasulullah ayuzuwijah waskutu. Walinya menikahkannya dan diam. Nama Rasulullah. Fayakul zawwajtuka ibnati. Nam, aku nikahkan kamu dengan anakku. Wasunutok namku dan diam. Tanpa menyebutkan apa? Mahar. Nah, warakallahu fik. Saya kul kemudian mempelai pria yang mengatakan kopil itu. Tak terima. Gitu ya. Fala yadkurun al-mahra. Dan dia tidak menyebutkan mahar. Fauna yasihun nikahi ayadhan bittifak. Wa yakululha mahrul mithil. Nah, di sini nah, warakallahu fikum. Ya, nikahnya sah. Dengan kesepakatan para ulama dan dia harus bayar mahar. Apa? Ya, al-muhim harus bayar mahar. Ya, harus membayarkan maharnya. Dan maharnya mahar misil, ya sesuai dengan keumuman urf yang ada pada tempatnya, di tempatnya. Ya, kalau lebih tempat mahar umum. Nah, marakallahu. Ya. Kemudian marakallahu fikum yang keempat, ayyuzu wujaha wa yastaritu zawju ala mahra alaihi. Nah, warakulahu. Yaitu, ia menikahi wanita tersebut dan mempelai pria, ya, mempersyaratkan enggak pakai mahar. Ya. Misalnya, nah, warakulahu. Antum menikahi anak saya. Iya, enggak apa-apa. Ya, enggak usah mahar ya. Nah, warakulahu. Maka yang semacam ini enggak boleh. Inilah nama barakallahu fikum ilahnya. Kenapa nikah syaghor itu enggak diperkenankan? Memang di awal dipersyaratkan demikian. Nggih, nikah syaghor itu karena apa? Karena sejak awal dipersyaratkan tanpa ada mahar. Wallahu a'lam bishawab. Ya qali bi tindah rahmukum. Nah. Demikian ya qali bi tindah rahmukum. Di sini disebutkan oleh beliau, fi hadzal mas'alah qawlan. Dalam permasalahannya ada dua pendapat. Annaki anna nikaha ghairu sahih. Nikahnya enggak sah, li'anna Allah tarata lil-hilli al-mal. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan untuk halalnya seorang wanita, adanya harta yang diberikan kepada wanita tersebut. Naam warakallahu. Antabtau bi'amwalikum. Naam warakallahu. Fahada ikhtiyaru Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahu ta'ala. Wa ala hadha fala nikah fi hadzal hal. Atas dasar ini kalau itu terjadi, maka nikahnya enggak dianggap. Jelas ya? Kalau dipersyaratkan sawah. Nah, warakallahu. Faedah yang berikutnya. Jawazu nadharul khatib ila al-makhthubah. Boleh seorang yang mengkhitbah yakni hendak melamar. Ya, hendak melamar. Nah, warakallahu fikum. Bolehnya pihak yang hendak melamar seorang wanita melihat wanita yang hendak dilamar tadi. Jelas ya? Ya kan ibn Rahman rahmukumullah. Liqaulihi, ini berdasarkan kisahnya Sahal di atas, fasa'ada fihan nawar wasawwata. Naam barakallahu fiik. Beliau pun mengarahkan pandangannya ke wanita tersebut. Ya, menaikkan dan menurunkan pandangannya. Naam barakallahu fiik. Kemudian beliau menundukkan wajahnya. Ya kan ibn Rahman rahmukumullah. Faedah berikutnya, ikhwani fi tindah rahimakumullah, yang bisa diambil dari hadis ini, jawazu tikrarin nazar. Ya, boleh mengulang-ulang nazar. Ya, nawarakallahu fikum. Ikhwani fi tindah rahimakumullah. Sekali belum menemukan kepuasan. Ya, boleh yang kedua. Nawarakallahu fikum. Ya, berikut pula boleh yang ketiga. Batasannya sampai betul-betul puas. Artinya betul-betul cocok, mendapatkan kecocokan. Ya. Kalau mau puas-puas, sudah jadikan istri saja. Nanti puas sudah. Ya. Nah, pandang sak puasmu. Kalau sudah jadi istri, istrinya. Kemudian, faedah berikutnya, annahu la yajibu al-mar'ah antas tatir wajha ala rijal ajanib. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah rahimakumullah. Bahwasanya tidak wajib atas seorang wanita untuk menutupi wajahnya dari lelaki ajnabi. Ini saya sedang bacakan ya. Nawarakallahu fikum dari kalamnya. Ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sa'ada fiha an-nazar wa sawwabahu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam nam mengarahkan pandangannya kemudian menaikkan dan menurunkannya. Wa asadda ma yarghabu ma yarghabu rasul ilaihi min al-mahtubati wal wajh. Naam barakallahu fikum. Ya qari fi tindah maramukum. Dan perkara yang paling membuat seorang tertarik ya untuk menikahi seorang wanita itu adalah wajahnya. Jadi ketika amarakallahu fikum nazar ya, ya jangan pakai cadar. Amarakallahu fikum. Lah nazar pakai cadar apa apa gunanya amarakallahu fikum? Ya kan itu ya. Ya. Karena apa sekedar matanya meling-meling gitu enggak bisa amarakallahu menentukan wah ini cocok ini, enggak bisa. Amarakallahu. Dan alhamdulillah terkait masalah ini sudah kita bahas. Ya. Ada empat pendapat ya, nah warahmatullahi wabarakatuh, yang disebutkan oleh para ulama. Dan yang paling hati-hati ya pendapatnya jumhur ulama. Ya, nah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau begitu lah, nah warahmatullahi kemudian, nah warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ini, nah warahmatullahi wabarakatuh, faedah husnul khuluqir rasul alaihi salatu wassalam. Indahnya adab dan akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Coba lihat ikhwani fi tindah rahimakumullah ketika beliau tidak berkenan. Nggih. Enggak kemudian keluar dari ucapan beliau ungkapan-ungkapan yang akan memberikan efek menyakiti hati orang yang pihak yang beliau tidak berkenan dengannya. Nggih, tapi sekedar melakukan tindakan-tindakan yang difahami. Nggih. Dari ketidakberkenanannya beliau terhadap apa wanita tadi. Menunduk. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dibitin rahmat, rahmatullahi. Ya. Summa ta'fa'a ra'asahu wa sakata. Kemudian belum menundukkan kepalanya dan diam. Enggak berbicara apa-apa. Ya. Dan itu, subhanallah, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menimbulkan efek yang kurang bagus. Ya, enggak bagus. Ya. Ya, kalau dibitin rahmat, rahmatullahi. Nah. Ikhwali fiddin rahmatullahi rahmakumullah. Demikian pula hadis ini menggambarkan kepada kita betapa indahnya adab wanita tadi. Ya. Ikhwali fiddin rahmatullahi rahmakumullah. Ketika dia faham kalau Rasul alaihi salatu wasallam tidak berkenan dengannya, dia langsung duduk. Na'am warakallahu fikum. Gak kemudian melakukan, saya ini sudah gratis memberikan diri saya pada sampean kok. Gak seperti itu. Na'amarakallahu fikum. Ya. Kali ini, duduk. Na'amarakallahu fikum. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Solusi terbaik. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang maju. Ya. Maju dan berkenan hidup bertampingan dengannya. Ya kali ini, na'amarakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwalifitullah nukumah. Hari ini pula amarakallahu fikum memberikan faedah. Husnul adab bis sahabah. Indahnya adabnya para sahabat. Dan ini semuanya amarakallahu fikum. Semua sahabat adabnya indah bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah amarakallahu fikum. Nah lebih spesifik lagi. Ya dalam kasus ini. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ketika warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah tidak berkenan. Ya. Kemudian wanita tadi sudah ibaratnya ada putus asa ya untuk mendapatkan hatinya Rasulullah SAW. Maka ada seorang sahabat yang ingin warahmatullahi wabarakatuh memulihkan patah hatinya kan itu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Menawarkan dirinya. Ya, kalau lebih tentah warahmatullahi. Dan diri situ adalah Rasulullah SAW. Ya, dan akhirnya pun dinikahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Indah warahmatullahi. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam hadis ini warahmatullahi fikum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ayyuzawwija bil waliyyin. Nabi, dan ini termasuk khususannya. Nah, boleh menikah dengan tanpa wali. Tapi kalau yang lainnya enggak boleh. Ya, yeah. Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Qaribitah marhamakum. Nah, ini barakallahu fikum pendapatnya jumhur khilafan li Abi Hanifah boleh seorang nikah dengan tanpa wali. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kari bintah makmumah. Wallah alam biswa. Berikutnya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Min fawaid ya, ini. Anna Nabi SAW, lahu ay wa zawwija. Zawwija. Tuna ay yarja ilal wali. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW boleh menikahkan orang lain dengan tanpa kembali kepada walinya. Itu Nabi. Wa ilaihun fitnah makumullah. Wali itu ada dua. Yang pertama, wali nasab. Yeah. Wali nasab itu mencakup. Yeah. Yang pertama, bapaknya. Yeah. Bapaknya. Atau kakeknya. Dari kalangan asobahnya wanita tadi. Ya. Yeah. Dari kalangan asobahnya wanita tadi. Tapi kalau dalam masalah warisan. Yang terdahulu. Yang didahulukan itu adalah bunuah ya. Nah warahmatullahi wabarakatuh. Bunuah ya. Ya kalau dipintah makmum. Tapi dalam perwalian yang didahulukan adalah ubuah. Bapaknya atau kakeknya. Nah. Lalu ketika na'amarakallahu fikum enggak ada, maka anaknya. Ya, yeah, anaknya. Ini kan jarang-jarang biasanya yang mau menikah itu yang belum menikah kan gitu ya. Tapi kalau sampai anaknya yang menikah kan berarti dia adalah janda. Kan gitu ya, na'amarakallahu fikum. Boleh, anaknya yang menikah. Ya, yeah. Setelah itu saudaranya. Yang laki-laki. Sekandung atau sebapak. Setelah itu pamannya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dibintah makmumah dari kalangan asofanya. Ya, kalau dibintah makmumah. Kalau itu, ya ta'adhar gak bisa. Maka yang kedua, itu wali dari kalangan hakim. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Saya, ya kalau dibintah makmumah. Datang ke Pak KUA. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Atau, walinya abal. Gak mau menikahkan. Maka boleh, nah, warahmatullahi wabarakatuh. menjadikan hakim sebagai wali. Wali bintah makmum. Nah, tapi khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam boleh. Nah, warakallahu fikum, meskipun tanpa kembali kepada walinya. Sebagaimana kejadian dalam kisah ini. Ya, wali bintah tidak diriwayatkan walinya menikahkan wanita tadi dengan sahabat Nabi tersebut. Jelas ya? Ya, kharifitullah. Kemudian, masih banyak ya? Nah, satu lagi, jawazul mahri qalilan kana au katsira. Sudah kita sebutkan tadi, na'amu'alaikum, terkait dengan batasan, enggak ada batas minimal, enggak ada batas maksimal. Yang penting, malun au manfaatu. Malun atau manfaah. Pakai harta yang banyak, kintoron ya. Saya sebutkan dalam surat An-Nisa, kintoron. Itu boleh, na'amu'alaikum. Entah marah apa? 5M. Oh ya, enggak apa-apa. Boleh, na'amu'alaikum. Ya. 5M, na'amu'alaikum. Bisa. Minta mahar apa? Rumah dan isinya. Berikut mobil 10. Boleh. Na'amu'alaikum. Tidak ada batasan na'amu'alaikum. Ya. Maksimal. Tapi dianjurkan dengan sangat. Wahai para wanita. Ya. Untuk menunjukkan berkahnya dirimu. Untuk tarhis. Ya. Murah dalam apa? Mahar. Dalam rangka mudahkan. Mempelai pria. Ya. Mempersunting dirimu. Jangan dipersulit. Karena mempersulit perkara semacam itu akan menimbulkan banyak fitnah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, dan masih banyak na'amarakallahu fikum faedah-faedah yang lain yang diambil dari hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafidhukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.